عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو مبين. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري مجرى الدم. الحديث. Langkung dipayun sim kuring, nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabat narauh, para tabi'in atsbat tabi'in. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para asatir, para tokoh agama Islam, wabil khusus pisan kakersana Abah Haji Samsudin, guru urang, dulur simkuring, singade ulah digalakan hiji-hijina. Nuku simkuring dimulyakeun oge mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para kiai anu sami-sami berjuang di jalan Allah, di mana bae ayana wabil khusus pisan nu hadir di ieu haflah, khususon Kiai Haji Bukhari, Kiai Haji Mukhtar, Kiai Haji Royani, Kiai Haji Abdurrahim, jeung nurada semu-semu kiai lah. Kusim kuring dimulyakeun oge mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu alhamdulillah hate nama Pak Ismet geus aya di Curug. Sanajan jasad nama masih kene aya di Paku Haji. Nyana hayang gegeraan kapanggih jeung kula sebenerna mah, lantaran nyana barang deuk calon bupati ngaku murid kula. Padahal ngaji can pernah. Tapi ku kula atuh di aku bae ngaranna ge hayang ge aku murid bener teu. Ulah-ulah sapangkat Pak Ismet, setan jeung jin mun ngaku murid deui aku. Seluruh jajaran di kabupaten, di kecamatan, di desa, para lurah, bil khusus pisan ka Pak Ismet, Mudah-mudahan urang doakeun ieu pamarentahan urang di Indonesia khususna Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan hatena ku Allah ditoel supaya rada tawadu. Sesuai jeung tah nu aya di dinya naon tangaranna. Dengan titik-titik penuh syukur dan tawadu bari ngomongna ngajak jeung aku maha meureun. Panitia penyelenggara PHBI mobil khusus penyelenggaraan Isra Mi'raj nu nembongkeun panitia curug berikut kiai-kiaina bodo kahulu-huluna. Tapi kukula tetap dihormat lantaran ngayakeun Isra di bulan Rajab bejakeun ka Pak Ismet lamun Agustus di Desember bagus tanteu. Bagus geus ieu urang rombongan-rombongan barodo kiaina nu aya di Curug Bodo, Ustad Dama atuh Bodoning Bodo, camatna mah pimpinan Bodo, lupang bodona panitia penyelenggara. Haju kula di dieu kabehan atuh ilu bodo kabeh. Geus urang malam ieu kukumpulan di neriungan nu barodo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malem ieu padahal kula geus wanti-wanti ka unggal kiai, unggal ustad. Komo pamarentah mah ulah wani-wani ngundang kula mun teu dicarekan ku aing. Tapi gerak Gusti mah hese. Nu datangna di Samsudin ka ditu. Guru kula, dulur kula, nyageus kolot, mending mun panjang umur sakula ieu. Wah, aing ieu kena batuna. Lah datang ka dieu nu jelas mah urang nalian duduluran. Da mukmin mah jeung mukmin deui dulur, al muslim akhul muslim, la fadla li ahadin illa taqwa. Muslim jeung muslim teh dulur, eueuh bedana nu kaya jeung nu miskin, pamarentah jeung kiai, kiai jeung nu lain kiai, pamarentah jeung rakyat na akur we dulur, sapanjang eta teh beragama Islam, eueuh kaunggulan nanaonna kecuali illat taqwa, taqwana nu ngabedakeun antara manusia jeung nu hiji deui. Makin gede takwana, makin gede darajatna indallah. Makin luhur takwana, makin luhur darajatna indallah. Allah mah teu neuleuh kana dunia, teu neuleuh kana jabatanana. Nu dideuleuh ku Allah adalah takwana. Nek sahaba eta mah kiai luhur takwana, luhur cak Allah. Pedagang boga takwa punjul ti batur, luhur cak Allah. Kabeneran pejabat luhur takwana atau luhur bae cak Allah. Sanajan kiai teu ngabogaan sifat katakwaan, kiai tinggal kiai, momonon tamen geus kitu. Komo pejabat bae teu boga takwa geus eueuh pupurieun tinggal dibeuleum bae ka di akhirat. Dina harti takwa ieu nu hese geuna hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina penghujung bulan Sya'ban ieu alhamdulillah kula dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu moal rek nerangkeun naon ulama lantaran nu nerangkeun kahadean geus loba, nerangkeun kabagusan geus loba, malam ieu mah kula deuk nerangkeun setan. Malam ieu ngajina deuk nerangkeun setan. Mudah-mudahan urang kabeh golongan setan, amin. Banyak yang jadi setan dulur. Samemeh kula nyaritakeun setan bakal nyaritakeun manusia. Samemeh nyaritakeun manusia bakal nyaritakeun heula anu paling istimewa hamba Allah nu ngaran malaikat. Hamba Allah teh aya nu ngaran malaikat, aya nu ngaran setan, aya nu ngaran manusia. Ngaran malaikat teh hamba Allah nu lain lalaki, lain awewe. Malaikat mah tarada harta, tara nginum, tara jima, tara sare malaikat mah. Teu hayangeun jadi bupati malaikat mah. Teu hayangeun jadi camat malaikat mah. Teu hayangeun jadi RT, teu hayangeun. Jadi kiai ge teu hayangeun. Malaikat mah hamba Allah nu sengaja ku Allah diciptakeun model tilu sejen. platform dina Al-Qur'an la yasuna ma amarallahu wa yaqaluna ma yumarun. Malaikat teu pernah nyulayaan kana perintahan Allah. Naon bae nu cak Allah lakukeun selalu dilakukeun ku malaikat mah. Wa yaqaluna ma yumarun. Digawe kana naon nu diperintahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak cak Allah hay malaikat mane mah maca tas bebet teureun-eureun dimimiti jadi malaikat dagang kaki wari maca tas bebet. Nu ieu mah macana la haula bae teureun-eureun dimimiti jelek dijadikeun malaikat macana teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Si ieu mah ruku bae ruku bae di awal tepi kaki wari ruku bae. Nu sujud, sujud baik. Nu toap di Baitul Makmur teureun-eureun terus baik. Anu tukang nyatetan amal perbuatan manusia. Nu ngalan Rokib Atid dimimiti diciptakeun datang kaki wari terus baik. Nu nanya di jero kubur malaikat munkar nakir dimimiti diciptakeun manehanna jadi malaikat munkar nakir tugas eta teureun-eureun terus baik nanyaan. Jeung teu hayang disobok malaikat macain lain cara lurah kuari. Teayangin malaikat masugak sogok. Teayangin narima sogokan. Ilah keistimewaan hamba Allah. Nungaran malak. Ikat kewa hiji-hiji acan malaikat nuka neraka. Seluruh malaikat jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabalik neti malaikat. Ayah hamba Allah makhluk Allah nungaran setan. Setan mah sabalikna ti malaikat. Lamun malaikat tadi taras hare, setan mah beuteun jasa molor we teureun-eureun. Lamun malaikat batara dahar, setan teureun-eureun. Dahar jeung nginum bae. Nu matak setan mah lalintuh jeung garendut. Matak besi aya di dieu pejabat atawa kiai atawa ustad atawa pedagang. Lintuh jeung gendut eta termasuk anak buah kira-kira cak nureuneuh kumaha aing jareuneuh anak buah setan kene kitu. Inilah hamba Allah nu ngaran setan balikan deui teu pernah manehanna mah ieu nuturkeun kana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Manehana nama yasuna ma amarallah wala yafaluna ma amarallah. Selalu maksiat ka Allah jeung teu pernah bae nuturkeun kana parentahan Allah. Mun cak Allah salat, cak setan aing mah anti salat. Cak Allah puasa sia, cak setan aing mah anti puasa. Cak Allah zakat, cak setan aing mah anti zakat. Cak Allah, hei hadis ya, justru aing mah ngahalangan kana munggah haji. Cak Allah aku atuh aing teh pangeran, keheulanan aing kudu ngaku yen pangeran teh Allah, teu bisa malah aing ngaku jadi pangeran. Ieulah tangkorak setan. Di antara malaikat anu makhluk pang hebat-hebatna jeung setan makhluk pang jore-jorena. Eueuh hiji setan anu ka sorga, eueuh kabeh setan mah panghuni neraka jahanam. Antara setan jeung malaikat di tengahna aya Kiai Samsudi, Kiai Muhtar, Kiai Bukhari, aya camat, aya Bupati Ismeng, aya ieu kabeh hulu-hulu nu ada di ialah urang antara malaikat jeung setan. Narima teu narima, sadar atau teu sadar, urang geus diciptakeun ku Gusti Allah jadi manusia. Manusia teh makhluk Allah anu paling hebat. Lantaran dina Al-Qur'an dijelaskeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cak Allah kaula nyiptakeun anjeun wahai manusia. Laqad khalaqnal insana diciptakeun ku kaula fi ahsani taqwim pang bagus-bagus dan dedeg pangadeg jeung perangaina. Eueuh deui makhluk aing nu pang hebat jeung pang istimewa istimewana kecuali manusia. Bandingkeun heulananan beungeutna awewe nu aya di dieu jeung monyet nu aya di taman safari. Pasti gelisah dieu, ulah ngabandingkeun jeung artis heulanan. Bandingkeun coba ye, beungeut nu araya di hareupeun kula di dieu jeung uwa-uwa nu aya di Lampung. kasepan iya jeung garelisan dia. Ternyata orang saya memang dedeg pangadegna luar biasa, istimewa. Begitu diteliti keistimewaan jeung kasampurnaan manusia, ternyata tersusun tina dua dimensi. Tina dua kekuatan anu optimal, hiji kekuatan fisik, nomor kedua kekuatan ruhani. Lamun manusia ngabogaan dua kekuatan anu optimal, hiji fisik, nomor kedua ruhani, nomor kedua spiritual, istimewa sampurna na ngaleuwihan ti malaikat. Buktina junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdulul makhlukat Nabi Yuna bandingkan jeng malaikat Jibril pembawa wahyu tiba heula jeng malaikat Jibril bayak masih kene mulyaan Kanjeng Nabi, abdolan Kanjeng Nabi. Manusia bakal ngaleuwihan malaikat di mana ngabogaan kekuatan anu optimal, hiji ruhani, nomor kadua na jasad. Tapi sabalikna manusia bakal leuwih coret tibatan iblis jeng setan. Di mana-mana manusia ieu teu boga kekuatan nu optimal, jasadna teu beres, ruhanina leuwih teu leceng dibandingkeun jeung setan ge malah jorean si eta. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mentak kurang jadi manusia kiwari teh di tengah-tengah antara malaikat jeung setan. Cak Allah lamun hirup maneh rada saeutik bae atuh nyarupaan ka malaikat. Kadanan ku 100% mada hese atau 50-50%. Mun maneh manusia nyarupaan ka malaikat dina nurutna ulah 100% 50% bae ku kami disadiakeun sorga. Tapi sabalikna mun maneh nyarupaan ka hamusuhai, mun maneh nyarupaan ka nu bangkawarahai yakni setan, wayahna ku kami disadiakeun neraka jahanam. Iyalah tinggal kumaha siapna diri urang. Yuk urang introspeksi. Urang hirup di antara malaikat jeung setan. Kula deuk nanya ka urang curug di dieu khususna, umumna nu hadir di dieu, perasaan urang kira-kira urang lobaan nyarupaan ka malaikat apa lobaan nyarupaan ka setan? Jawab. Ka mana? Nyarupa setan. Ulah dieu lobaan nyarupaan ka mana? Setan kene. Ngaraku berarti kiuding di dia. Ngaraku berarti keselain rasaan bahasa lain. Asana-asana yang balik bisa juga. Hadirin kaum muslimin, malaikat batara nonton TV dicuruk sok narongton TV. Berarti eta TV teh ciptaan Alexander baheula urang Amerika. Anu ngabogaan pikiran manusia supaya terus matana dideuleukeun ka TV. Sehingga manehanana mikir supaya buatan manehanana dideuleuh di mancanagara. Alhamdulillah eueuh nu kaliwat boro-boro lain pangkat kiai sangkilang kiai titina gede sagede alahim gamreh terus weh disetel di jam genep datang ke jam 12, jam 12 datang ke asar, di asar datang ke maghrib, di maghrib bro komo aya bola mah terus bae etang kiai tanu kos kararitu kiai na ge nu gendut beteungna. Nah, lamun aya manusia model kos kitu da teu kacaritakeun malaikat manonton TV nu kacaritakeun ge setan nonton TV. Mun urang keur nonton TV berarti keur nyarupaan ka juri, ka setan atau ka malaikat? Di dieu kira-kira beuki nonton TV kabeh tante. Berarti urang kuari keur jadi rombongan malaikat atau rombongan setan? Malam ieu kula ieu ku kumpulan jeung setan. Ya Allah ya Rabbi, Gusti Allah Maha hayang jadi pemimpin agama, tapi urang teu nuturkeun Kanjeng Nabi urang, moal bisa. Hayang jadi pemimpin agama, mun aya Muhammadiyah geus rek saeutik, aya LDI kitu kene, PKS kitu kene, tapi di diri urang kok teu dieusian ku uswatun hasanah henteu nuturkeun Kanjeng Nabi belah dina para sahabat belah dina pisan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Moal beres agama dicekelan ku henteu nuturkeun jungjunan. Di antarana kumaha Kangjeng? Di antarana Kangjeng mah beuteungna keleh bae. Sateuacan diisrokeun Kangjeng teh ulah disangka Kangjeng seperti manusia kos urang. Kangjeng mah tapak heula 3 tahun Kangjeng teh anu nyaan tapakna. Patuanganana teteh pernah sebe sama sakali 3 tahun. Kerma satu acana teteh pernah. Ngan samemeh diisrokeun mah. Paling gak dahar hormat teh hiji isuk-isuk teh. Kesonten hiji geh mun aya. Ngaleun salegut kangjeng teh. Numantak bersih awak teh kempleng patuanganana. Cik ngomong sompral nama tah. Kulit beteng nuharep teh. Iye rapet jeng kulit tonggong kunaon eta kulapar-laparna numantak istimewa kangjeng teh manusa anu pangsakti-saktina saalam dunya ulah neangan ka gunung karang ulah neangan ka gunung-gunung kidul neangan nu sakti mah cukup kangjeng nabi mah kesaktianna nabi sahiber minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ti masjidil aqsa bisa naik ka luhur lamun lain jelma sakti moal bisa. Kasaktian kangjeng nabi mah dina curug-curug jeng ramona kaluar cai. Kasaktian kangjeng nabi mah bisa ngobrol jeng batu. Kasaktian kangjeng nabi bisa ngobrol jeng onta. Kasaktian kangjeng nabi bisa ngobrol jeng alam naon bae. Iyalah kangjeng nabi urang. Naon eta? Tapakna heula luar biasa. Deng dipilih ku Allah jadi panutan dibere kuat tapak teu dahar tenginung kuat. Luhur teuing nyaritakeun kanjing Nabi mah dituluykeun ku para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali luar biasa, ahli tapa beuteungna kentel luar biasa. Taroskeun ka Ki Bukhari, taroskeun ka Ki Uding, taroskeun ka Sub maca kitab eueuh hiji sahabat anu teu lapar beuteung. Luhur teuing nyarioskeun sidina Abu Bakar mah da setan geus sieuneun ka Abu Bakar mah, setan teh sieuneun ka sidina Umar mah. Ulah-ulah ka sidina Umar ka sorban sidina Umar na doang sorban na doang dipake kasieun ku setan. Keraton Demak sadunya kabeh nyahoeun. Luhur teuing tamak nu belah dieu bae Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Ahli tapa gede Banten dicekel ku Maulana Hasanuddin syiar Islam berkobar luar biasa. Ribuan jawara tunduk, ribuan kadugalan-kadugalan tunduk. Dicekelku Maulana Hasanuddin lantaran jelemana ahli tapa. Luhur teuing mah lantaran guru nage wali. Begitu kita gelut di Banten, Syekh Maulana Hasanuddin teh. Cik Syekh Syarif Hidayatullah islamkeun Banten. Terjun Syekh Maulana Hasanuddin ka Banten. Gelut jeung pucuk umun teh eueuh nu eleh, eueuh nu menang. Panggil deui ku Syekh Maulana ku Syekh Syarif Hidayatullah. Mane macan meuseuh tah pareganan dakwah teh. Yuk, urang ka Mekah bae. Jadi turunan ilmu ku Abah di Mekah. Cik Maulana Hasanuddin naik ka Mekah na naik naon hiber. Abah bisa hiber gay kula. Keterukeun ilmu sia tuturkeun Abah. Teu bisa Abah aing kudu hiber ka ditu mah. Oh, sia macan meuseuh tah horenganan dakwah di Banten teh can bisa hiber mah. Yuk, ilu jeung Abah dicekel bae. Undukna di dieu diasupkeun ka kantong jasah hiber ka Mekah. Datang ka Mekah di turunan zikir. 11 kali ulah napas dengan cara tertentu bejakeun dibere beja. Yeuh, kieu zikir teh tarik napas di dieu datang ka dieu, kemudian buang ka dieu. 11 kali sia ulah napas bisa sia zikir 11 kali ulah napas jajal ku sia teu Mekah ka Banten hiber. Lamun teu bisa sia ulah waka balik jeung ulah waka dakwah lantaran can sakti sia. Dipraktekeun ku Syekh Maulana Hasanuddin teh zikir 11 kali teu napas. Bisa Syekh Maulana Hasanuddin begitu bisa alhamdulillah can bapana Syekh Syarif Hidayatullah jung hiber ka Banten bisa hiber Syekh Maulana Hasanuddin mah minal Masjidil Haram datang ka Banten hiber ku zikir 11 kali kunaon eta nu mantak bisa Syekh Maulana Hasanuddin na nerap dibere zikir model kos kitu lantaran ahli tapa. Nu mantap ulah amanat kuari geus ngaho ilmu na paranti hiber teh horenganan la ilaha illallah 11 balik ti dieu ka imah ulah aya nu leumpang hiber kabeh sapira maca la ilaha illallah 11 ngan ulah napas hartina sanapas 11 ngan make cara tarik napasna ilaha illallah 11 kali mun bapak-bapak jeung ibu-ibu bisa meratekeun zikir eta kuari keneh balik bakal bisa hiber ngan mun dipaksakeun teu kuat ge terus bae kuari ngagoler bae di dieu. Takilah hadirin kaum muslimin ahli tampak teger Islam dicekel ku Syekh Maulana Hasanuddin. Luhur teuing ku Maulana Hasanuddin mah belah dieu bae tuh Syekh Astawi caringin diudag-udag ku Belanda lompat ka laut, laut jadi teas, lompat di laut Belanda ge kagetan. Didredir terus ku beladak dibuka jubahna tembak saya. Cak belanda ini si jin apa orang? Tenang wae. Si Astawi manu mantak urang, urang mana-mana zararah ke kaditu kasaktianana luar biasa. Tadi maksud kasaktianana. Lantaran geus deket jeung Allah. Kunaon eta? Lantaran tirakatna kuat. Barang di tahun 2007 Islam dicekel kukula. Nu terus-terusan dahar teureun-teureun. Nu mantak kula memeh ka dieu teu dahar bisi kadal gendut. Embung aing kadal gendut. Letik Islam teh disengserikeun ku kafir teh lantaran boro-boro bisa hiber boro-boro ditembak teterak kakarak dibere teh dahar di jam genep datang ka magrib geget teu kuateun ulah wakang ngaku kiai jelema-jelema nu kos kadaritu can meujeusna jadi kiai can meujeusna dakwah can meujeusna ngaberesan agama mun masih kene kiai beuki nyatu geus ulah di ajian mun aya di curug kiai lah beuki nyatu ulah di ajian. Cek kiai waduh bahaya ieu mah ya. Atuh nya teh di ajian mah teh saha deui jeung kabeh ge beuki dahar. Sedengkeun kiai na ngaguru ka kula ai kula na beuki jasa dahar. Atuh geus lah kiai urang mah rombongan dahar kabehan. Nu mantak kula ngaharepkeun ieu agama luhur dicekel ku jelema beuki dahar. Baik kalangan kiai na nu nyaan negakeun agamana komo di kalangan pamarentah mah. Indonesia bisa jaya. Indonesia bisa masyhur. Belanda sieuneun ka Indonesia, Amerika angkat topi ka Indonesia, Jepang kucar-kacir ku Indonesia di bawah pimpinan bendera Bung Karno lantaran Soekarno na akhiriato. Tuh Ciharasas babaturan Bung Karno. Tuh Ki Hasyim Asy'ari babaturan Bung Karno. Tuh di Tangerang Ki Khairun aki kula, uyut kula babaturan Bung Karno. Tah Kiai Ahmad uyut kula babaturan Bung Karno. Ulah-ulah Bung Karno na Ki Ahmad na diseret, diserang datang ka Tangerang, make kuda teh disangka geus bae datang ka pos teh. Begitu dihudangkeun ku Belanda seserian. Cek Belanda walah bahaya ieu mah. Iyalah kiai-kiai nyekelan agama teh model kos karar itu teker aya hiji ge kiai model kos kitu. Teangan kuari kiai mana anu nyaan nyaina. Nu mantak sanajan nyeun yayasan, sanajan nyeun lembaga, sanajan nyeun pondok pesantren, lain deuk dakwah gegedena mah hayang kabeuli Innova. Teu kabeuli Innova ngeridit poswan. Atuh boro-boro umat kiai na ge geridit teu make kana kitab. Atuh deuk kumaha luhurna agama. Nah ieulah hadirin kaum muslimin, urang teu aya di negara Indonesia anu ku urang dicintai. Kiaina luar biasa lobana, cuman lamun diteropong ka jerona, na'udzubillah min zalik sakil ayana urang teh. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teger Indonesia dicekel ku Bung Karno jeung Bung Hatta lantaran akhir ya Allah. Begitu lengser geusan Bung Karno diteruskeun ku Bung Harto. Masya Allah, mun urang neuleuh foto Bung Karno ipis beuteungna lantaran sering puasa. Begitu diganti ku Bung Harto kaluar beuteungna. Moal maju negara kajen ku kumaha ge lantaran pasti ngagedean hutang. Diteruskeun ku ari teu kudu dicaritakeun. Begitu jara di pejabat gubernur nu tatadina kuru jadi lintuh. Bupati nu tatadina kuru jadi ningkat 12 kilo. Kitu keneh camat jeung lurah, kitu keneh lalintuh luar biasa. Moal beres kajen ku kumaha ge nagara dicekel ku jelema-jelema nu beuki dahar moal beres. Teangan urang pejabat anu beuki puasa. Mun bupati tukang puasa nu kuari ye Pak Ismet, Pak Ismet tukang puasa pilih lamun nya tilu puasa ulah. Adena jeung aya Pak Ismet lah. Paling disampaikeun ku Pak Camat ge sampaikeun los, ja aing meresep kana puasa. Kana teu puasa teresep ja, ulah-ulah ka Pak Bupati ka Kiai ge teu puasa teresep sanajan kula da tilu puasa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nailah urang aya di tengah-tengah kahirupan anu model kos kieu. Mandak kula sering kadatangan pejabat terutama DPR, begitu nyaritakeun karusakan-karusakan malik nanya ka kula, setelah ini bagaimana kiai? Setelah dicaritakeun karusakan-karusakan-karusakananna, dikembalikeun pertanyaanana, setelah ini bagaimana menurut Pak Kiai? Atuh kurang ditanya ka aing, aing geuy teu bisa atuh. Inilah keberadaan negara kita seperti ini. Kiainya kiai bayaran semua. Pelit berarti teh kiai. Sedangkan Kanjeng Nabi mah haram kitmanul ilmi. Lantaran ditugaskan wajib tabligh Kanjeng Nabi mah. Kuari dimimiti dosen rektor kemudian datang ka kiaina ieu tukang nyumputkeun ilmu. Aya daek mere ilmu nalika dibayar. Boh di universitas maupun di pondok pesantren ketika teu dibayar mah teu dikondisikeun teu daekeun mere ilmu pelit berarti. Neu kumaha majuna tu negara Indonesia. Sementara di India mah di India jelema nu jenius teh geus dibayar nu mantak muncul kuari pendidikan di India. Sagede India anu hina, sagede India anu miskin. Kuari teh geus boga ngaran di dunia pendidikan lantaran jelema jenius teh dibayar titah ngabajukeun negara. Sabaraha rebu jeung ratus nu jenius di Indonesia pepat lantaran eueuh duitan. Urang curug jenius hebat luar biasa. Ngan teu boga duit universitas mana nu narima ka urang curug? Teteh teu anjing. Jelema bodoh luar biasa, jurusan kedokteran, boga duit sugak sogok 100-200, alhamdulillah maju terus, engkena jadi dokternya teu nyahun ka panyakit. Jajang nyogok, kurang asup karinya, sakit apa kuku aja teu nyaho. Ditanya sakit apa? Nah iyalah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang kaya di tengah-tengah negara nu model koski, ternyata begitu urang asup ka jero, korenganan rusak. Pamarentahanana rusak, numantak iu urang beneran. Kiai nara rusak, eueuh nu teu dibayar, numantak iu urang beneran. Urang ikhlaskeun saeutik. Urang luruskeun diri urang teh. Urang bikeunan ilmu teh kana hayang ngan tanpa kudu dibayar. Lantaran melalui pembayaran, melalui teu ikhlas, moal eucreuk kabeh. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang teh hirup jadi manusia, aya di antara malaikat jeung setan. Nah ieu teh tadi, lamun urang nyarupaan ka malaikat insyaallah urang bakal dibere surga, lamun urang nyarupaan ka setan berarti urang bakal dibere neraka. Urang sok sieun ka jelema nu kasurupan lantaran di jerona aya setanan, padahal mah teu kudu hese-hese. Urang neangan nu kasurupan beusi ibu boga salaki teu salat, ta eta teh ibu boga salaki keur kasurupan setan ngaran. Sing hade lantaran setan mah anti kana salat, ketika ngong azan cak setan ulah wakas salat sia maning nonton TV bae, ulah wakas salat sia maningan ge ngopi bae, teu salat tah eta salaki ibu keur kasurupan. Teu kudu hese-hese teh. Eta beneran deui, pamajikan bapa ge sarua teu salat, atuh sarua bae pamajikan ge keur kasurupan. Di imah eta ternyata rombongan-rombongan kasurupan malulu. Teu salat kasurupan setan, teu puasa kasurupan setan, teu zakat keur kasurupan setan. Mun diri urang eueuh setanan lantaran eueuh nafsuan, heseun setan ge nu mandak tenang. Salat ngeunaheun ka Allah lantaran eueuh nafsu jeung eueuh setan. Deuk puasa urang nikmat, malah geus diarep-arep bae bungah deuk kadatangan puasa teh lantaran nafsuna minimal dikurangan setan ge eueuh. Itu kene urang mun boga zakataneun geus diimpeng bae fakir miskin nu mana nu ku aing bakal dibere zakat tanpa kudu diceramahan jeung dipidatoan da geus apal unggal pangajian ge geus direken we jeung yatim-yatim piatuna. Na ieulah lamun eueuh nafsu jeung setan nu ngahalangan teh nafsu jeung setan. Urang mah kuari teh encan apal ka setan teh lantaran urangna keur jadi setan. Tapi lamun urang geus rada luhur saeutik pangkat, urang teh diangkat darajat ku Gusti Allah, pangkat teh jadi solihin. Hayo mang solihin deui. Lain solihin eta, tamat tukang main gaple. Ima pangkat pakan solihin. Punten tapi mang solihin. Atawa jadi wali Allah, beuh jeung setan teh bisa ngobrol. Ah nu bener kiai, Kangjeng mah bisa newak setan di talian dina dihan. Sahabat bisa newak setan di talian di unggal tangkal kayu. Kabelah dieuna A'immatul Arba'ah Imam Syafi'i pernah ngobrol jeung setan. Hiji mangsa Imam Syafi'i keur ngaji model kos kieu yeuh. Kaciri ku Kangjeng Ko Imam Syafi'i teh setan loba amat cenah ieu nu hadir jeung Imam Syafi'i ngan campur jeung setan. Sigana kuari ge kitu wae. Teu kadelewe ku urang mah. Eta setan uluk salam ka Imam Syafi'i. Assalamualaikum ya Syekhi. Medok amat Syekhina ieu tangkorak setan. Cicing wae Imam Syafi'i. Cek setan hayu kitu wae ka kula lain wae deui. Saha? Setan mana? Tak kena bener. Ayah lawan mana setan datang ke dia? Cek setan dia, famatakulu. Kumaha menurut anjen wahai Syafi'i. Now, man kholakoni kamaktaro jelema nunyian kula makhluk ehamnan pangeran nunyian kula sakadaek nyana sakarep nyana. Wastakhdamani fi mastaro nitah ngaladen ka kula sakarepnya na wa bada zalika sabada eta insa ada holal jannah ka mastaro deui mun manehanna dadaek atuh ngasupkeun ka kula ka sorga wa insa ada holani annaro mun nya dadaek atuh ngasupkeun ka neraka eta si pangeran kos kitu adil apa henteu coba nyieun kumaha nyana marentah kumaha nyana nitah kumaha nyana engke ka surga jeung ka neraka kumaha nyana coba hayo eta teh nu kos kitu adil apa henteu pangeran lamun nanya anak ka urang juruk ditinggalkeun lumpat tapi cek Imam Syafi'i iya lain hai setan ari sia ieu diciptakeun teh pesen henteu ka pangeran ento berarti sia teh diciptakeun ku Allah kumaha pangeran atuh lamun sia diciptakeun kumaha pangeran atuh geus bae kumaha pangeran la yusalu amma yafalu ulah sok ditanyakeun pagawean pangeran jasiana ge datang ka dunia teh teu pesen-pesen ajan geus sia ditonjok ku Imam Syafi'i nu mantap geus sia aya anu buta setan eta urup ditonjok ku Imam Syafi'i sia ada beusi di dieu aya anu buta setan tapi mah tanya ku Imam Syafi'i tolol sia wanian Imam Syafi'i maka setan si Abdul Qadir kerzikir jauh ayah suara wahai Abdul Qadir maneh geus deket jasa ila rabbikum ka pangeran maneh kermujina gitu cahaya ngarupa iyalah pangeran maneh mulai kuari geus ulah sholat maneh Abdul Qadir cukup sholat maneh geus loba jasa geus aya di sorga geus teu kudu puasa geus teu kudu zakat. Si Abdul Qadir mah hudang tidinya teh. Tangkorak setan kadieu sia tampilin ku aja. Cak setan ko nyaho kula setan manya aya pangeran ngomong sakuma jurig. Pangeran mah mukola pahli lawadis. Ku mah kenclang sia kos kieu. Awas sia ku aing cak setan aing moal deui ngadeukeutan Abdul Qadir cak jalan sia aing. Sieuneun ka tuan si Abdul Qadir. Mantap beusi di curug aya nu ngaran Abdul Qadir pasti eta ge. Pakai karsep setan. Deui kajelema-jelema kitu setan sieuneun luar biasa. Eta teh tadi. Cek Kangjeng Nabi Umar maneh nyaho? Aya naon ya Rasulullah? Iza salak ka tariqon di mana maneh keur leumpang di hiji jalan, wa salaka syaitanu, leumpang deui setan, kabeneran aya maneh pastinya na minggir. Kunaon emang ya Rasulullah? Sieuneun setan ka maneh? Cek Sayidina Umar mah nya tuat. Pokona maneh mah moal diganggu ku setan bae. Setan mana bae seuneun ka maneh lantaran maneh mah boga pangkat al-haru, tukang negakeun agama misahkeun hak jeung batil. Ulah-ulah jelema setan seuneun ka maneh. Ngurucut deui mata Sayidina Umar dicariosan kitu ku Kangjeng Nabi. Syekh Junaidil Baghdadi, seorang kutubul aulia. Ngimpi ajeuna. Begitu dina impian kapanggih jeung manusia ribuan model kieu dina impian tapi cuman hiji jelema keur diome ku setan keur ditoelan aya nu keur main cimplong aya nu gaple aya nu main remi aya nu keur noelan punduk awewe keur ngaji oge bangkana belah kaler ye tuh bari mah bisa geus tuh aya oke boleh jeung serike geus bisa geus cek Junet cek Junet dina impian ieu mah dina impian Tuh, setan. Emangnya sok lalawara ieu ngagodaan jelema kumaha sih? Cik setan teh laukan minannas. Lamun eta manusa mah talaat. Kuring mal heureuy, mah nya ngaheureuyan jelema sieun atuh kulage. Aye kitu, ieu mah lain jelema, paneta rupana. Rupana jelema padahal ieu teh roh nama setan. Innalillahi cik Junaidil Baghdadi. Masya Allah. Cik Syekh Junaidil Baghdadi, man annas, man hum nas, ai jelema nu mana? Cik setan salah satu nafarin fil masajid, tilu jelema tuh deung aya di jero masjid eta jelema. Ieu mah rebuan geus setan kabeh. Tukang nonton TV kabeh. Tukang disogok kabeh. Mun teu disogok teu jadi kusieu mah. Minimal nu aya di curug mah ngeridit kabeh. Merombongan setan, cak setan. Kiai na geus ngeridit heuh kajeng. Oh masalah, rombongan kiai lah ka neraka. Tilu jelema manusia, manusia. Begitu mana reka masjid tek hudah. Dina pangimpianana ningali jam kuari mah jam 10 kurang 10. Terenggesan berarti pulang aja. Eta mah kira-kira bangsa jam 1 setengah 2. Cik Syekh Junaid ah meningka masjid ah rek ningali nya apa henteu aya jelema. Begitu ka masjid bener. Nusa urang keur dihareup kieu bae, nusa urang di patengahan masjid, nusa urang ditungtung masjid bari nyalan deui kieu. Oh nya geuning aya. Kumanehanna digerokeun, wahai jelema nu aya di jero masjid, coba kadari ka tengah masjid. Cik luare di masjid saha ari anjeun? Kula Junaid. Sedengkeun kaki Junaidil Baghdadi guru kabeh. Atuhnya lampeurkeun. Aya naon mama? Kieu. Kula ngimpi tadi kabeneran kapanggih jeung rebuan manusia di pangimpian keur diomek ku setan. Kukula ditanya, kunaon maneh tuh ieu make ngagodaan manusia setan? Cik manus cek setan laukan minanas mata labdu bihim. Mun eta jelema loba manusia kuring moal ngaheureuyan. Ieu mah da lain manusia. Aye manusia manu mana? Manusia metuh nu di masjid tiluan. Budang barang di deuleu aya maneh tiluan. Tah, ieu mah ditanya bae maneh keur naon di jero masjid dieu sehingga cak setan ge maneh mah bener-bener jelema. Duh, isina mah mama rek nyari sebejakeun-bejakeun. Lain jang kula khusus tapi jeung halayak rame. Abdi mendakan saleresna mah nu bener-bener ngaran manusia mah azzakiruna lillah nu sok zalalikir ka Allah eta adalah manusia. Manda kula teureun-teureun zikir. Setan teh ka kula mah teu daekeun panaseun lantaran embungeun setan nempel ka jelema anu zikir hatehna ka Allah. Embungeun setan. Kula mah bisa nampilingan setan. Masya Allah. Aye maneh. Aye nu ngaran manusia mah al-khaifuna lillah, nusieun ka Allah. Nu mantak kula mah saprak boga guru teureun-teureun sieun ka Allah hingga ku sieun-sieunna ka Allah kula mah bisa nempo setan. Mantak teu wanieun setan ka kula. Ya Allah. Aye maneh. Ari kula mah ieu nu mantak di masjid bae lantaran kula ngaku jadi jelema kuari sapedah baheula sok digoda ku setan boga guru cak guru anti setan adalah azzahiduna jelema nu sok tapa nu mantak kula teureun-teureun tapa kula mah wani ka setan lantaran ngeuleuh ka setan lantaran kula teureun-teureun tapa tah horenganan jelema nu dipake kasieun ku tangkorak setan teh tilu manusia tilu golongan. Nomor kahiji azzakiruna lillah jelema nu selalu zikir ka Allah. Sabaraha kiai zikirna ulah loba-loba sapeuting 12.000 bae ta zikir. Osok urang dieu. Bohong. Sabaraha zikir? 12.000. Boh kiai loba teuing atuh zikir 12.000 mah 7.000. 7.000 ka loba teuing ge 3. 3.000 ge pukul loba teuing 100. 100 ge capek cenah ge 3. Mata kukula dibere unggal mata sholat sebarang kara orang. Tilu osok diwiri dosok. Wasnya muntuh. Wayahna ya. Urang ye jadi umat muslimin mumpung kumpul jeung kula tilu membaca mantu salat tilu membaca sila suku hareupna dia tuku katuhuna dihareup kieu teh salatna beres leungeunna di dieu baca zikirna tilu kali we la ilaha illallah tilu kali baca setan sieun azakiruna lillah teman kula mah baheula siacan bisa jadi jelema cenah cak abah kula almarhum mun can bisa zikir sapeuting 12 rep ambau 12 rep can jadi jelema cenah mun can bisa zikir sapeuting 12 rep dicobaan ku kula zikir 12 rep sapeuting masyaallah hampir ngagoloncong. Oh berarti aya elmuna lantaran lamun dipaksakeun 12 rep kunang-kunang dikurangan daharna rada deres kurangan deui daharna tambahan ku puasa teger malah-malah mun dikir dek bae urang mulai ti jam 8 datang ka jam 9 seger bae asal diharepna aya cau ambon cara ngariung aya dikir segera cau ambon heula segera awas cau ambon jeung jeruk patuh henteu lain kitu zikir teh baca ribuan zikir beuteung seubeuhan ku urang moal beres zikir berjamaah keun ribuan beuteungna seubeuh tanda nafsu masih gede moal gede agama dileungeun manehanna sigana we hungkul zikir mah nerapna kudu bari riyadhah jeung bari puasa mentak wayah nasihat teh beusi aya anu ngembangkeun zikir beusi aya yeuh anu mere zikir ulah wakanari mah deuleuh heula guruna sanajan zikir tapi guruna deuleuh heula resepeun apa henteu kana dunia lamun guruna masih kana resepeun dunia sehebat apapun eta guru ulah ngaguru torekat kana kos itu mah cukup zikir biasa bae komo aya nu ngomong kieu mah alhamdulillah cenah kiai kurang barang asup torekat usaha jadi maju ci goblok beureuh aya deui pejabat di Jakarta sekelas menteri lah baheula ka ditu ka Abah Anom Tasikmalaya. Alhamdulillah kiai saya begitu zikir terus masyaallah jabatan saya bisa langgeng bahkan saya naik. Wah, ya oplo ya pejabatnya. Lantaran zikir torekat mah justru anti dunia. Lamun zikir anti dunia kakarak eta zikir beneran. Lamun zikir mamawa kana dunia, zikir setan nu kos kitu mah. Sanajan zikir ulah di guruan di mana bae ayana. Lantaran palsu sama nukos gitu daripada ke urang zikir teberes mendingan ulah asup torekat zikir biasa baiklah karena jenai jauh ambonan uang masalah daripada zikir mengatakan mengaku zikir torekat bari dijerona dunia dunia dunia dunia bohong. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ilah nomor kahiji nungaran manusia ma'adzakiruna lillah nomor kedua al-khaifuna lillah nomor ketilu az-zahiduna lillah nu zikir ka Allah etalah manusia nu bebeneran nu sieun ka Allah etalah manusia bebeneran anu tapa ka Allah suhud anti dunia etalah kakarak bebeneran manusia. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mun urang ngajujud ti luhur datang ka handap nu nyekelan agama adalah jelema-jelema tukang zikir ka Allah sieun ka Allah jeung jelema tukang tararapa nu mantak mun masih kana beuki dahar can percaya boh pamarentah beuki dahar can percaya nyekelan nagarana atawa kiai anu bebeneran daharna beuki jasa can percaya nyekelan agama. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saya tik deui kula ngan memeh ngeusan kula deuk dongeng heula lantaran tatarina ge kula mah moal nyaritakeun jelema hebat deuk nyaritakeun setan jeung deuk nyaritakeun sakadang aya sakadang baheula aya sapi boga anak sapi deui pasti sapi anakan sapi nya sapi anakan kuda cek sapi ka anakna sapi sing hade maneh nya naon mak mun bergaul hiji baneh teh ulah jeung mau kunaon emang mau masuk ngarekep mereka dua ulah sok bergaul jeung buaya kunaon emang sok nyangkerem ngegel leureuy katilu ulah sok bergaul jeung gajah sok make tulalehna di depak bahaya mah Haju bergaul teh jeung sa maneh mah sapi bergaul teh jeung sapi bae paling ngalengkah jeung munding atawa ka ditu teh jeung be eta bae pergaulan maneh mohon atuh terus unggal kapanggih dinasehatan unggal kapanggih dinasehatan membekas di anak sapi mentak sapi mah mun neuleu maung embungeun mun neuleu gajah embungeun amprok mun neuleu buaya embungeun mentak anak urang ge tileuleutik nasehatan engkena membekas cara sapi sapi ge sangkilang sapi dinasehatan mah ngeunaan barang geus kitu carita da leumpang bebeja ka mana mah kula leuk leumpang rada jauhnya sing ada tapi nah mun manggih maung nya buaya jeung gajah ulah ngadeukeut heum berangkatnya nah barang berangkat jauh deuk balik aya nu ngagerekeun tulung tulung suara naon teh cek sapi tulung dideketan horeng buaya keur kacepet tangkal kayu katindihah teu buaya kaduh ka dieu cedah ka dieu mana sapi ka dieu tulungan kula pan emang bisa kieu kumaha kitu taneuh erosi kemudian gempa teu kaburu lompat tangkal kayu sakieu gedena ninggang kula geus sabaraha poe 3 poe 3 peuting teu dahar teu nginum teh es trik luar biasa pokona mah ieu mah atuh geus bae panggeserkeun sakeudeung saeutik eh sok mah ge teu moal jeung kieu mah bahaya cenah sok nyangkrem hehe cak buaya teu sakabeh buaya aya buaya nu bager model kos ieu mah bager caknya ah mahnya ih pokona mah ayeuna mah kieu bae urang bersahabat urang babaturan di mana kula ditulungan di mana maneh mangge karurupet jeung kasulitan engke ku kaula ditulungan kitu keneh mun kula mangge kasulitan urang silih tulungan pah pah teu percaya ye catet ku maneh kontrak politik ayo jeung Pak Ismet ge eta hayang urang hayang naon atuh ngan pidato doang mah dibere pembangunan bae aya barabere tilu kula dipilih kos kitu mah kontrak politik jeung masyarakat bejakeun ka pacamatna umat dibere dongeng doang mah teu seubeuheun bakal leleh geura pacamat alamna kuari alam duit kula mah nyarita alal hak kurang kumaha hebatna patriana geus aya di hati masyarakat kurang beberean konde nu menang padahal di Tangerang mah geus anti konde lantaran bebereanana kapanggih jeung kuyai 5 juta kapanggih jeung ustad 3 juta kapanggih jeung santri 2 juta kapanggih jeung pedagang 500 ribu waduh kok mau jeung ibu-ibu tiung aya dua losin mah bari Pak Isbet unggal rajab datang ngan pidato doang tilok merena naon ka masjid tero ka masjid sain tek-tek ceuli anjing aya ceuli kula mah ulah kula artina ngeritik ieu teh kurantaran karunya ka Pak Ismet kieu masyarakat dibere dongeng doang tiluk dibere oleh-oleh moal menang tim sukses airin geus datang ka kula Pak Kiai untuk menjelang Ramadan saya sudah persiapkan katanya Kiai ada berapa di Kabupaten Tangerang sudah didata santri, pedagang dan lain sebagainya akan saya bagi-bagikan ya siapa Ismet pacan ngomong kos gitu nah makanya Pak Camat tim sukses nih nggak ada baca mata si kaisinan ya modar diberi dongeng doang umat masyarakat curug tenyahun ke politik yang pembangunan asal jalan rapih yang namanya seheotan tenyahun menceritakan pembangunan APBD samaraha pemasukan anak pengeluaran samaraha apa 2 triliun apa 1,7 triliun tenyahun nyawan pula kula mah nyaho lillahi ta'ala kula mah nyaho beneran kula isang kata nyaho kula mah pemasukan sabara pengeluaran sabara anu nyangkut sabara nyaho ngomong naon cuma jengkul ayo mumpung awa Pak Ismet tadi datang rancang aduh pesien ya wawu dina harti umat dibere dongeng doang kegengan dongeng doang kan itu mal beres kiuding jangan pernah dibere kan kamari sentik doang kan pondok pesantren entuk ceuk Uding bungkuh aya teu mah kajeun. Kula mah pangteresepna pondok dibangun ku pamarentah moal aya santrian. Kula membung jasa kula mah geus aya mending pondok rombeng bae lah. Isuk pake toge ja balik lantaran dunia jeung jabatan ngahalangan ka Allah daripada diri aing kahalangan ku nu kos kitu mendingan teu boga aing mah. mendingan urang we tebar tadaruka Allah Subhanahu wa taala. Jabatan harta jadi hahalang diri urang jeung Allah. Munajat ka Allah tengah penting teh kahalangan kana kos kitu cadu najis. Teu hayang mendingan nikmat penting salat 2 rakaat, 4 rakaat, hahalang di jero hate. Jabatan teu butuh ka jelema teu inget. Harta saayana ku Gusti berena santri atuh aya-aya bae dipagahat pondok teu kudu mewah-mewah deuk ngaraji urang curug ka Cilongok los teu ngaraji swabarodo aing mamerean ilmu bae ka jelema saha bae nu hayang los isuk pageto maot hayang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang hayang babarengan jeung nabiin suhada wasolihin nu eta nu urang dipake ka cinta jelema-jelema anti dunia jeung anti jabatan. Tiru atuh ku urang ai hayang urang teh deukeut jeung Allah ai motor di hate ngagambar ari hayang deukeut jeung Allah boga santri hayang kemudian ngaji jeung jelema hayang didengekeun ai Innova kagambar di jantung cak Allah goblok sia ngagambar rukun salat tak ngagambar Innova moal aing teu percaya ka kiai model kos kararitu teh. Teboga mobil, teboga motor, cak kiai ngeridit, tol, cak Allah. Sia ada kembangkan rukun wudu, tar kembangkan kreditan. Terpercaya, aing ka ilmu sia, ka jenting, jampul jawa, mesia moloto. Patul muin, ayah dikum sia, cak Allah. Ayah tingkah laku sia, hati sia lain, ka rukun sholat, jeng rukun wudu, jeng saja bana, terpercaya, aing ka sia. Kahalangan dirina jeng Allah, ku poswan. Kahalangan dirina jeng Allah, ku Innova. Kahalangan dirina jeng Allah, ku makhluk-makhluk. Nu dipake ka cinta, ku manehanana, nu boga jabatan, jawarana, nu sugihna. Mual deket jeng Allah, anak teh deket jeng Allah. Mual beres ngembangkan agama na teangan. Kiai nu beneran, di jeroha tenangan Allah doang. Nah hadirin kaum muslimin ke dongeng sakadang, urang teh deh. Cak-cak. Eta sapi teruskan abang gesan ya. Detik deui lah. 5 menit setengah deui. Cek. Sapi teh nyahan. Saya mati maya teh mual ngeharum hiruk aing. Mual. Beneran. Bener. Tulis. Pokoknya kontrak. Di kontrak. Mual aing kurang silih tulungan bersahabat. Terus. Urang mah terus bayar silih ajenan silih tulungan. Oke deh. Begitu digusurkan. Saetik. Saetik. Saetik. Gak. Alhamdulillah cak buaya nikmat aing buaya namanya jadi katulungan ngan inget aing geus dilupet-lupet ing teu dahar daripada neangan wawa tuh mending buaya ah maneh cak sapi sok itu mantani ke janggi janggi tinggal janggi neangan hese mal bisa mending iya wae jadi santapan. Cek sapi teh sok inget urang panaya kontrak teu bisa eta mah urusanana urusan hukum manusia nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad urang mah urusanana urusan rimba saha nu kuat eta nu menang saha nu gagah eta nu menang ayo gelut sia jeung aing cek sapi teh geus baru nikah puluh mah nya aing kudu pae teu bisa tetep sia jadi santapan deuk menta tulung ka mana sih pokona urang mah hukum rimba bae. Cik, tu ayah bebek kurang tanyakan ke bebek maning make hukum Muhammad apa make hukum rimba tanyakan ke bebek bebek kan dia ayah naon iya kia kena kuari ulah make hukum Muhammad kudu make hukum na hukum rimba bener apa ente bener akur cek bebek kan gitu amat atu aing dileletik cina iya diusapan baik diparaban baik haju endogan baik bau datang ke swek bujur aing kuman usah ditandogan dipaksa aing barang geus endogan beuh demi peuncit sabara ratus babaturan aing dipeuncit aing mun teu hibar mah teu dipeuncit ieu geus akur hukum rimba wah jadi kieu ye urusan rejol aya karung butut tah tanyakeun urang ka karung we ngaranna geus sakadang jaman sakadang karung ka dieu aya naon. Ieu urang maningan make hukum Muhammad Al-Qur'anul Karim apa make-make hukum rimba? Maning hukum rimba. Pan beuh aing begitu di pabrik dicokot, dikaput, dijual belikeun. Beuh nu ngajual jeung nu meuli bisa kauntungan anu luar biasa. Barang aing geus butut dipiceun deuk dibolong aing. Mun teu kabawa jahat tu aing acur ka beulung. Hukum rimba bae. Ngarti cek baya, cek aing ge. Eh, sudah di jalan. Aduh, dek lompat ke mana? Ijek kadang sapi. begitu ngalieun aya pecah kancil. Kancil kali. Aya na ieu panghukumankeun ieu maning make hukum Muhammad apa make maning make hukum rimba. Aya naon emang? Ieu awalna mah lantaran kula lantaran ieu sakadang buaya kecepet ku tangkal kayu menta tulung kula embung lantaran aya amanat ibu kula ulah sok babaturan jeung buaya galak nu kos kitu mah sok nyangkerem haju aya kontrak di dinya teh cik manehanna urang mah jadi babaturan bae silih tulungan atuh kula tertarik ku biusan omonganna ku kula ditulungan aya praktek kadahar kula cenah geus tilu peuting tah ieu mun make hukum Muhammad nu nulungan kudu ditulungan deui nu mere kudu dihormat syukuran atawa dibere deui ka ieu mah geus ditulungan deuk nyangkerem kumaha menurut maneh kancil maning make hukum Muhammad apa make maning make hukum rimba cak buaya awas ya mun make hukum Muhammad acem aya hukum mah mamana ge akur cak kancil lamun kula dijadikeun hakim mun kula dijadikeun hakim silakeun asal aya persetujuan heula make hukum rimba akur make hukum Muhammad bisa terjadi. Nu penting kula bener teu jadi hakim. Nyana ngobrol duaan hage sareng satuju. Satuju. Nah, lamun jadi hakim berarti kudu kembali deui ka ditu ka tangkal kayu semula. Kos kumaha eta kagencet nah hayang neuleuh. Setuju, setuju. Dah tangka ditu. Coba kos kumaha kagencet teh? Ayo urang angkat tangkal kayu lah, diangkat. Ayo maneh buaya ka dinya. Asup ka dinya. Coba gencetkeun, gencetkeun teh. Coba hudang. Bisa jadi aman kos kieu. Nah, ini hukum rimba. Nu kagencet, gencet deui. Cak buaya teh ulah kitu ih, aya jadi hakim mah teu bisa, rimba ini. Wah wah wah wah. Panjang ieu mun diteruskeun dongeng teh datang ka nyebrangan moal diteruskeun lantaran waktuna. Padahal masih kena aya dua dimensi deui, dua kali deui ka datang ka nyebrang, datang ka deuk dileg-leg deui, tapi tetep menang ke deui lantaran waktu bagi-bagi. Jan Pak Kiai, jan aya Pak Ismet, na ieu mah kieu bae di penghujung caritaan kula-kula deuk mere doa. Yuk, urang apalkeun doa ieu abe urang jadi deket jeung Allah Subhanahu wa taala. Doana pendek tapi kula ge teu tilok sanggup ieu ngadoa ieu. Tuturkeun ku kabehannya, abeh talarnya. Pendek doana baca unggal-unggal peuting unggal mantes salat. Tuturkeun kulanya. Allahumma inni as'aluka miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsurni fi zumratil masakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fihardianana Gusti abdi nyuhunkeun jadi jelema miskin. Gusti hirupkeun abdi jadi jelema miskin. Paehan abdi nuju miskin jeung abdi kumpulkeun babarengan jeung jelema miskin. Endek diapalkeun doa eta. Sareuh ya. Bongon embung. Dek kuat dek henteu dina harti etalah doa-doa jelema nu deket ka Allah. Nu mantak hayang deket jeung Allah teh pait ku ngadoana ge modal kos kitu. Baheula kula dibere kitab idoh ku almarhum abah kula tah kitab kitab zikir. Ieu amalkeun ngan memeh ngamalkeun eusina doa ieu heula baca. Sekolah bawa pahit amat kita ngadoa jadi jelema miskin. Sedengkeun urang mah maca doa baca surat waqiah ge pan urang curug mah hayang sugi. Maca solawat hayang sugi. Salatna ge tahajudna ge geus karena Allah deui hayang sugi. Salat hajatna ge toko supaya loba nu balanja. Ibrak dibere doa Allahumma inni as'aluka miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ilah doa ti Kangjeng Nabi diturunkeun ka sahabat nu opat, diturunkeun deui ka para solihin solihin, ka para wali nu daek ngadoa eta dibere deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala jeung bakal dibere teresep kana dunia. Asal teresep kana dunia dedeukeutan jeung Allah, asal geus deukeut jeung Allah bakal aya kanikmatan. ngan ngapan ngadongakos kitu bugununganaheun mah Allahumma ya ghaniyu agnini Allahumma ya ghaniyu agnini agnini agnini. Datang kaki Muhtar ge pan menta doana doa sugi. Datang kaki Abdurrahim menta doa sugi. Daka do menta doana ka Kiai Uding menta doa sugi. Jak kula ge nyaho urang Curug nu datang ka kula sabaraha urang menta doa sugi pah. Imam Syafi'i lamun geus ngaji make bajuna tilu rupa, yeuna make udang-udang, make tol samat ka dieu, make irtidah jeung sugih Imam Syafi'i mah keren Imam Syafi'i mah, tapi diangkat jadi wali kutub dina autad. Teu ngahalangan lantaran teresep anu jadi hahalang diri jeung Allah resep. Jadi bupati teu jadi hahalang, nu bahaya jadi hahalang teh resepna. Jadi presiden mangga asal urang resep kana jabatanana. Da urang jadi kiai ge resep kana kakiayanana hahalang antara diri urang jeung Allah. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu kula nyaritakeun tingkah laku setan ngagoda ka manusia. Manusia aya di antara malaikat jeung setan. Urang teh mun bisa nyarupaan ka malaikat insyaallah salamet, mun urang nyarupaan ka setan naudzubillah min zalik. Doana hiji, Allahumma inni as'aluka miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Besi aya anu siap ngadoa eta kukula diijazahan, silahkan penting ngadoa eta asana mal kuatan orang Curug. Nah sakitu bae pihatur tisim kuring hapun tentina samudaya kalepatan sareng kakirangan anak ngan amanat ya amanat. Ulah deui-deui ngondang kula beusi ndek ngaji mah silahkeun bae ka Cilongok. Kula mah ieu geus teu hayang diondang teh hartina, hartina. Kumaha meureun lah cicing di tengah-tengah kieu teh awak di mana, hate di mana. Jadi geus teu resep kula ieu kaayaan diondang kieu. Haju ngadoakeun kanu osok silahkeun. Kula resep keneh ngadengekeun ngan kula lamun diondang ieu omat kula. Sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten kasadaya para kiyayu urang berjuang terus agama Allah sabisa-bisa urang bari urang riadoha ka pamarentahna yu atuh urang tegakeun kaadilan jeung kajujuran ka para masyarakat da urang babarengan luhurkeun agama urang agama Islam agama nu dipikarito ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu aya dina rahmat Allah aya dina rido Allah. Urang engke akhir hayat urang maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah di dunia urang salamat, di akhirat mudah-mudahan dikumpulkeun jeung para kiai anu saroleh jeung para syuhada para syahid belah dituna jeung para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngan hampura nya ulama ieu ka kiai di dieu ka sadayana turun beres kula balik Bali. Nya lantaran kula boga pagawean, pagaweanna pamajikan ngorak keneh.